Mitra bisnis, keberadaan Yunani yang terancam bangkrut akibat tingginya beban utang negara bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, khususnya yang masih sangat tergantung pasokan utang untuk membiayai konsumsi. Saat ini, saya sudah bersama pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional Kristianto Wibisono. Pak Kris, apakah Indonesia juga sudah bisa dibilang baik dalam mengelola utangnya? Ya, jadi kan gini toh. Sebetulnya orang kan bicara teori, bicara rasio gitu, kadang-kadang bikin hukum generik ya, misalnya. Ya udah, pokoknya kalau 39 derajat Celcius itu ya panas, kasih antibiotik, kasih obat panas gitu. Tapi kan beda-beda gitu orang. Nah sekarang misalnya orang ribut soal utang Yunani. Memang Yunani itu utangnya gila, 175% dari GDP. Tapi kalau ngomong gitu, Jepang lebih gila lagi, utangnya sudah di atas 200%. Amerika juga sama. Kalau orang bilang, oh ya itu kan lain. Nah justru itu, jadi sebetulnya memang soal utang itu intinya itu ada. Anda utang itu buat apa? Kayak kita lah, kita tuh ngutang itu buat apa? Apa kita ngutang buat makan, habis terus nggak bisa bayar? Nah kalau utangnya buat bayar gaji pegawai, buat bayar ini, nah ya habis. Selama utang itu produktif, walaupun utang itu misalnya sama dengan gaji, dengan apa, tapi menghasilkan sesuatu, itu nggak apa-apa. Itu yang terjadi dengan Amerika dan Jepang. Toh. Amerika sekarang utangnya kan udah sama dengan GDP. Toh. GDP 15 triliun, utangnya 15 triliun gitu loh. Nah kalau Indonesia kan ditinjau dari segi itu, utang kita kan 25% dari GDP. GDP kira-kira mungkin sekarang dihitung pakai rupiah mungkin 13.000 T. Katakanlah seperempatnya gitu. Ditinjau dari segitu ya aman gitu. Cuman sekarang masalahnya utang itu buat apa? Kalau utang itu buat bikin pabrik, pabriknya menghasilkan kan bisa bayar. Tapi kalau utang buat bayar gaji pegawai ya terus kan enggak kembali itu duit hilang musnah gitu aja toh. Saya rasa problem utama Indonesia itu itu. Tapi sebenarnya hingga saat ini apakah pengelolaan utang negara kita sudah transparan Pak Kris? Yang harus jelas gitu. Jangan sampai utang melulu tapi enggak tahu buat apa. Apalagi cuman buat bayar gaji pegawai itu berarti Anda besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi Anda untuk hidup menghidupi diri sendiri pun Anda ngutang. Saya rasa harus jelas dulu begitu. Nah sekarang ini justru kelihatannya sih yang namanya obligasi negara itu kan masuk begitu obligasi masuk ke Dirjen Keuangan Negara langsung masuk jadi satu dengan penerimaan pajak dan macam-macam terus di mix terus jadi enggak tahu dipakai buat apa lah ya pakai buat gaji buat apa gitu sehingga kalau bahasa Jawa istilahnya enggak nyantai enggak dipakai untuk capital expenditure gitu. Nah ini harus dirubah. Jadi kita kalau utang itu harus jelas buat apa misalnya buat bikin Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Maluku Irian Barat, Papua atau buat bangun MRT 5 biji sekaligus di Jakarta misalnya gitu. Itu enggak apa-apa. Asal memang ada proyeknya gitu loh. Bukan untuk konsumtif untuk cuma naikkan gaji pegawai atau salahnya Yunani kan begitu udah gitu Yunani itu kasarnya berfoya-foya lah dengan utang itu. Utang itu seolah-olah udah harta betul ya, akhirnya jadi otomatis kalau Yun enggak menghasilkan ya, jadi ngemplang itu karena duitnya enggak Yun pakai produktif gitu loh. Duitnya cuma dipakai konsumtif lah. Foya-foya kasarnya begitulah. Problem Yunani itu kan itulah. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional Kristianto Wibisono, saya Giri Sadewa.